Awal cerita yang selalu bahagia adalah skenario yang ditawarkan cinta. Namun hanya Tuhan yang tahu kemana perjalanan ini kan bermuara nantinya. Kita sedang bahagia, jangan buang waktu menerka-nerka. Akhirnya tenang, aku di sini. Pisahkan kita terus bersama, warna kita selalu terang, itu jadi pegangan. Janganlah pikirkan masa depan yang jauh, tujuan masih jauh. Nikmatilah saat ini, toba kita bersatu. Kan ku pegang tanganmu, sertakan pelukanku. Cerita nanti biar nanti, syukuri ini dulu. Kita sedang